Jebolan KDI 3 bro, siapa dia kalau bukan Anissa Rahma. Selamat pagi Unesa. Oi. Semuanya bareng-bareng lagi di malam Bang. Special buat semuanya ya. Yang bisa nyanyi sama-sama. Ada duit di soalnya warna-warna kayak lagi. semuanya. Pagi hari ini, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.